Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Ya, mereka selesai dari salat bila aku mendengarnya, mendengar takbir. Wa bi lafdhin ma kunna na'rifu in qida' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir. Kami tidaklah tahu selesainya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Kami tidak tahu Ibn Abbas masih kecil, kemungkinan di belakang. Tidak tahu selesainya salat kecuali dengan takbir. Hadis ini yang dijadikan sebagian ulama kita menyatakan disyaratkannya ya al-jahr berzikir, yang meraskan suara dengan zikir dengan tanpa jama'i. Di antara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada pun sebagian lagi menyatakan zikir pada salat sebagai zikir lain yang disyaratkan dengan pelan, dengan sir. Ya. Dan Asy-Syaikh beliau rahimahullah di antaranya pendapat yang dikeraskan itu adalah takbirnya. Ya, setelah salat takbir dengan keras. Adapun zikirnya sebagaimana yang lain disyaratkan dengan sir, dengan perang. Qala rahimahullah ta'ala an Rawad Mawla al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Mu'awiyah. Mughirah ibn Syu'bah mengimla jadi mendikirkan kepadaku surat yang hendak beliau tulis kirim ke Muawiyah. Jadi beliau yang menulis, yang Mughirah bin Syu'bah mendiktekan apa isi surat yang mau beliau sampaikan kepada Muawiyah. Apa itu? Isinya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu duburi kulli salatil maktubatin. Rasulullah SAW membaca di setiap akhir salat, jadi selesai salam maksudnya dubur salat, kadang bermakna qabla salam, kadang bermakna ba'da salam. Dubur salat kadang bermakna qabla salam, sebelum salam, kadang bermakna ba'da salam, selesai salam. Di sini maknanya selesai salam. Di antara yang dibaca beliau selesai salam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Ini di antara yang boleh baca ya, setelah istighfar kemudian membaca Allahumma anta salam wa minkas salam. Di antara yang baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahumdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Qala thumma ufidtu ba'du ala Muawiyah. Kemudian aku diutus setelah itu untuk berkunjung ke tempat Muawiyah. Fa sami'tuhu ya'muru an-nas bidzalik. Aku dengar Muawiyah pun menyuruh kaum muslimin ya untuk berkata demikian, untuk membacanya, mengamalkannya setelah salat. Qala وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وقصد السؤال. Dan Rasulullah melarang قيل وقال, ya, mengucapkan sesuatu dengan tanpa ada tabayyun, cross check. وإضاعة المال, dan melarang menghambur-hamburkan harta, menyanyikan harta. وقصد السؤال, dan melarang banyak soal. Soal di sini bisa bermakna soal bertanya, banyak bertanya yang terlarang ya terkait dengan sesuatu yang ya ta'annutan, ngeyel atau sesuatu yang nah mustahil terjadi, atau banyak tanya sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang menguji yang ditanyanya. Bisa juga soal bermakna minta-minta. Ya, melarang banyak minta-minta kepada yang lain kebutuhan untuk pribadinya. Yang kata Rasulullah SAW, man sa'adan nas takathura ya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Oh, kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang banyak bertanya, meminta kepada manusia, minta-minta untuk memperbanyak hartanya, minta-minta harta, kemudian memperbanyak harta, maka datang dia pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Wa kana yanha an uqil ummahat, dan beliau melarang ya durhaka kepada orang tua, terkhusus ibu. Wa wadil banat, melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa man'in wahad. Wa rahiman rahimakumullah. Inti dari hadis ini yang terpenting adalah dalam bab ini adalah di antara zikir pada salat tadi. Yang terbaik di antara zikir pada salat adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jadid min kajat. Itu yang dia baca setelah istighfar, kemudian amr mantas salam kesal terusnya baca ini. Allahumma adhamu.